dalam relung hatimu, tempat hati ini mengadu. Mungkinkah tumbuh di sana, dalam lubuk hatimu, bolehkah ku taburi dengan cinta? Dengan cinta, kau impikan.